semua sholat yang hati manusia dalam keadaan lalai di dalamnya tidak khusyuk, maka itu lebih mendekatkan kepada siksa. Sama dengan sholat kita. Udah sholatnya enggak panjang, ringan. Hati masyhul. Hati berkecamuk, memikirkan urusan dunia. Ini dalil bukti bahwa kita sudah kehilangan hal-hal yang berharga. Kita masuk ke hadratullah, kita tidak membawa membawa hasil yang maksimal. Sebenarnya di situ kita mendapatkan segala hal yang istimewa dari Tuhan kita dalam sholat kita. Yang kita pikirkan urusan-urusan yang remeh. Pikiran kita hanya bergantung dengan dunia yang murah. Akhirnya, kita lihat bagaimana. Kalau kita buka buku laporan kita, mungkin banyak yang hitam. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran kita lakukan. Masalahnya, sholatnya berantakan. Akhirnya, amalnya banyak yang enggak benar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa sholat itu mencegah daripada kemungkaran. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wa iyyaka an takhtara suhbata man tara lahu dhahiran yu'jibka min qabli an tabli. Hati-hatilah kamu memilih teman. Teman yang tampak zahirnya bagus, mengagumkan. Jangan kamu langsung jadikan temannya kamu. Ujilah dulu. Jangan hanya cukup spontanitas, senang, selesai. Apalagi teman hidup ya. Teman kerja, teman apalagi teman hidup, yaitu istri atau suami. Janganlah kamu hanya spontanitas, senang begitu saja pada akhirnya. Oh, tampak rapi, oh tampak bagus. Tapi hatinya acak-acakan. Hatinya ada ujub, hatinya ada sombong, hatinya ada riya, hatinya ada cinta dunia. Hatinya penuh kebencian, penuh kedengkian. Ujilah dulu. Sebelum kamu menjadikan dia temannya kamu, apalagi menjadi teman pendamping kamu, kehidupan kamu, dalam keluarga kamu, diuji dulu. Jangan setelah terjadi, baru kecewa nantinya. Yang jelas, sedikit sekali. Seperti yang diharapkan. Karena itu, pilih-pilih. Dari sekian banyak yang ada, pilihlah yang terbaik untuk agama kamu dan masa depan kamu. Kemudian dikatakan laqad azza fi hadha az-zamani muwafiqun yu'inuka fi majlisin wa yanhaka 'an sufli. Sedikit sekali. Di zaman seperti sekarang ini, orang yang cocok pantas untuk dijadikan teman pendamping atau teman akrab yang membantu kamu dalam kemuliaan dan mencegah kamu daripada urusan-urusan yang hina. Mana sekarang orang yang mendukung di dalam mencari ilmu, dalam cinta kepada Allah, dalam berbuat untuk meraih ridha Allah, dalam mencari kemuliaan di sisi Allah. Mana itu semuanya? Mana orang-orang yang berusaha kita mengembalikan dengan apa yang diraih oleh salaf kita, datuk-datuk kita, daripada ilmu, daripada akhlak, daripada ibadah, daripada maqam yang tinggi. Siapa yang akan membangkitkan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengentas kita daripada kehinaan menuruti hawa nafsu ini? Siapa yang akan bisa mempertahankan bagi untuk kita semuanya? Seperti yang telah diatur, dibina oleh salafus soleh. Siapa? Sekarang malah kita dipengaruhi. Jangan baca kitab aja, baca koran. Jangan itu, jangan ini. Yang mempengaruhi, yang gembosi banyak. Tapi orang-orang yang membantu kita, mendukung kita untuk mengikuti jejak salafus soleh, mencari ilmu, ibadah, jarang sekali, jarang sekali. Yang mengkritik banyak. Baru kelihatan pemuda pakai serban. Mau apa? Mau nanda ente. Cari duit yang banyak. Buat rosmal, buat modal. Biar jadi kaya. Baru kelihatan pemuda baca kati kitab Safetun Najah. Wah, ulama ustaz. Tidakkah dia menjadi orang yang pendukung kalau dia tidak menjadi orang yang mencari ilmu? Katakan oleh Rasulullah SAW, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun al-khamisa fatahlik. Jadilah kamu orang yang punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau enggak bisa, jadilah orang yang mendengarkan nasihat orang yang berilmu. Kalau enggak mampu, jadilah orang yang mencintai yang mempunyai ilmu. Jangan jadi kelima. Lah dia alim, wala dia belajar, wala dengarkan nasihat, wala cinta. Malah benci, malah mengejek, patahlik. Berarti kamu jadi orang celaka. Itulah yang banyak ada di akhir zaman ini. Karena itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Islam ini memang muncul dalam keadaan yang aneh. Aneh. Karena tidak sama dengan kebiasaan jahiliyah. Hah? Yang asalnya mereka tadi itu hura-hura diarahkan kepada akhlakul karimah. Yang asalnya mereka itu dalam keadaan bodoh. Diarahkan menjadi ilmu yang menerangi dan seterusnya. Dan nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan menjadi aneh pula. Yang mencari ilmu aneh. Yang ikuti syariat aneh. Akhlakul karimah aneh. Kenapa? Umat Islam sudah bergeser daripada ajarannya. Lebih cenderung mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan agama. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka akan menjadi beruntung bagi orang-orang yang aneh di saat itu. Aneh di saat itu. Hidup di akhir zaman, tapi akhlaknya seperti akhlaknya para sahabat misalnya, di zamannya Rasulullah. Hidup di akhir zaman, tapi dia ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh, orang aneh di akhir zaman itu, dalam arti aneh karena tetap dalam ajaran agama, itu beruntung. Siapa mereka? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang yang masih menghidupkan yang telah dikubur, yang telah dianggap mati oleh manusia daripada ajaranku, kata Rasulullah. Ajaran Nabi sudah terkubur. Siwak udah dikubur, ganti rokok. Tasbih udah dikubur, ganti kalkulator. Serban udah dikubur, ganti jaket. Gamis udah dikubur, ganti levis. Udah dikubur itu semuanya. Hah? Tapi ada orang-orang yang masih menghidupkan kembali. Dikala itu, dia masih pakai gamis. Dia masih pakai serban, dia masih pakai siwak, dia masih sholat berjamaah, dia masih membaca Al-Quran, dia masih melakukan sunnah Rasulullah. Aneh orang ini di akhir zaman ini. Jarang orang yang demikian ini. Fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang yang seperti itu di akhir zaman ini. Nah, karena itu, alhamdulillah, antum jadi pemuda-pemuda yang bisa mempertahankan ajaran Nabi, sunnah Nabi, pertahankan. Hah? Karena ini adalah satu amalan yang sangat utama ada di akhir zaman ini. Hah? Sangat utama. Malah dalam riwayat yang lain, orang yang mempertahankan ajaran Nabi itu, dia itu mendapatkan pahala mati syahid 100 kali. Mati syahid, hidup lagi, mati syahid, hidup lagi. Lahu ajru mi'atu syahid. Mendapatkan pahala mati syahid 100 kali. Pertahankan. Pertahankan. Sebenarnya kalau kita sih tinggal hanya melakukan. Yang mempertahankan ya pendahulu-pendahulu kita sebetulnya. Mereka lah yang perjuangkan agama ini. Mereka malah bukan hanya merubah daripada akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Dari yang kufur menjadi iman. Subhanallah. Itu orang-orang tua kita bagaimana itu Wali Songo. dari yang kufur dirubah menjadi iman. Kalau kita ini hanya meneruskan aja sebenarnya, itu pun kadang-kadang keseret, kadang-kadang. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang-orang bisa mengikuti ajaran mereka, sunnah mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, mempertahankan itu semuanya. Ya Rabbal Alamin. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayh. Sagallahu basharan biwabili rahmatin yajudu alayha bisabahi wa bil amsa marabi ahbab al fuad wa man lahum bi sidqin fi sarairihi arsa wa hayyahum ar-rahman bil afwi war ridha وأولاهم الإحسان والقرب والأنسى فسمى أحيبابي وأهلي وسادتي وأشياخنا المحسنون لنا غرسا غرائس مجد في حقائق نسبة مطهرة سدنا بها الغير والجنس ولا تنس ما بين القبور بزنبل لقبر بقلبي ذكره قد لا ينسى فضمن إلفا صالحا ومباركا فأكرم به قبرا وأكرم به رمسا دفنت مع من فيه روحي وراحتي فعاد أغض العيش من بعده يبسا فلا تلفني إلا حزينا لفقده نواتك سلواني لفرقاته خرسا فيا رحمة الرحمن زوريه واحللي على قبره حتى تصيب له نفسا وحييه عنا بالسلام وروحي بروح الرضا والقرب معناه والحساب وقولي له إنا على العهد والوفاء وإن الفناء قد عمم الجنس والإنسان ومن ذا الذي يرجو البقاء بعد أحمد نبي الهدى من نوره يخجل الشمس ومن ذا الذي يرجو البقاء بعد أحمد نبي الهدى من نوره يخجل الشمس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون ووقف عن ذكرك اللهم صل على سيدنا على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجل حلو ما زلهم يا لك المهدي يا لك ربك ربنا عندك وذكر الغافلون ربنا المؤمن بما علمتنا وقربات منازلنا مع الفجر والشاء والأكار ربي وفينا وفيكم لما تقتضي وإنك على الكرم وارزق الكل حلالا دائما وأخلا الصيا علما نحظى بالخير ونبى كل شر ربنا واتلك لنا كل الشؤون وأكرا بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله يغشى المصطفى من الحديد عنه والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصافي المصافح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك واستر لنا وليه سواك إليك أتيت